Revolusi Industri 4.0 bersama Dr. Johannes Lim. Metro Bisnis, kita akan ikuti pemaparan Dr. Johannes Lim, pakar Revolusi Industri 4.0. Pak Johannes, bagaimana seharusnya pengusaha mempersiapkan diri untuk bisa memasuki era Revolusi Industri 4.0 dengan mulus? Tentu saja adalah belajar dengan cepat, masif, intensif. Untuk memperoleh pemahaman apa sih Industrial Revolution 4 itu, karena revolusi industri keempat ini memang berbeda cukup banyak dengan tiga revolusi industri sebelumnya. Anda akan menemukan istilah Industrial Revolution 4 dan Industry 4.0. Jangan bingung, itu sama saja. Kenapa dibedakan dua istilah? Karena kata Industrial Revolution 4 dipersepsi biasanya hanya untuk industri atau pabrika, manufacturing atau pabrikan. Sehingga pengusaha yang non-manufacturing merasa itu bukan urusannya. Sedangkan industri 4.0, orang menangkap, wah ini adalah untuk industri, gitu ya. Sesungguhnya, revolusi industri 4.0 itu berlaku untuk manufacturing atau non-manufacturing. Termasuk services, termasuk hospitality business, itu semua sebetulnya kita sudah sedang dan akan terus menjalaninya. Jadi pertama tentu saja Anda menguasai, memahami, dan kemudian mempercayai, baru bisa menerapkan apa saja ornamen yang ada di revolusi industri keempat ini yang aplikatif cocok terhadap bisnis Anda. Kedua, kalau bisnis Anda, perusahaan Anda, pabrik Anda, jasa Anda belum mengaplikasi, mengadaptasi apa ornamen Industrial Revolution 4, maka mitra bisnis wajib sebetulnya, harus segera belajar mengupayakan untuk menerapkannya. Walaupun sekarang misalnya Anda sebagai pabrikan masih di Industrial Revolution 1.0 atau 2.0 atau 3.0, tidak harus gradual dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 kelamaan. Anda langsung bisa lompat ke masuk ke domain revolusi industri keempat. Kemudian secara terus-menerus. Jadi apa yang dibawa oleh revolusi industri keempat ini, kecepatan perubahannya bukan linier, tidak seperti tiga revolusi sebelumnya, tetapi eksponensial, sehingga makin hari makin cepat. Itu berakibat life cycle produk atau bahkan jasa atau application menjadi obsolete dengan cepat dan mudah. Itu sebab diperlukan persiapan mental. Yang lebih penting dari knowledge adalah mindset atau mental attitude. Karena revolusi industri keempat yang sekarang sedang heboh-hebohnya dibahas oleh pemerintah, pebisnis, politisi di berbagai negara, sebetulnya ini baru permulaan. It's just the beginning. The beginning yang saja sudah begini serem gitu ya, begitu dahsyat. Apalagi di besok harinya. Jadi besok hari itu aplikasi dari artificial intelligence itu dahsyat sekali. Bisa saja karena robot sedang dipersiapkan untuk self-learning, bisa mengakses internet secara dirinya sendiri. Suatu hari robot bisa lebih pintar dari manusia. Kalau sekarang sudah terjadi PHK-an massal, baik di industri, baik di non-industri, manufacturing maupun non-manufacturing, karena implementasi aplikasi dari otomatisasi maupun artificial intelligence, robotik gitu ya, itu belum apa-apa. Itu masih menyangkut level blue collars, menengah ke bawah punya pekerja. Sudah sedang dan akan terus berlangsung bahwa white collars pun, middle upper level management pun akan tergantikan atau digantikan oleh robot atau artificial intelligence dalam aplikasi untuk bisnis. Jadi mitra bisnis, ini bukan hanya satu kali belajar dan selesai, tapi terus-menerus belajar secara berkesinambungan dan dimulai dari top management. Top management, key people, terus sampai ke level bawah untuk memahami apa itu Industrial Revolution 4 dan bagaimana kita bersama-sama berjuang untuk memahami dan menguasai serta menerapkannya dalam operasional bisnis kita. Pas FM sebagai radio bisnis yang berkomitmen untuk mau mensukseskan mitra bisnisnya, dan Johannes Lim akan memberikan ini secara serial supaya mitra bisnis memahami dan mau mampu menerapkan revolusi industri yang keempat ini. Saya Johannes Lim untuk Radio Bisnis Pas FM. Nantikan serial berikutnya dari Dr. Johannes Lim, pakar revolusi industri 4.0 di Pas FM.